kepada Tuhanlah keselamatan dan kekuatanku. Di saat aku lemah, Dia kuatkanku. Di saat aku jatuh, Dialah yang mengangkatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Allah nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku.